Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i yang di dalamnya dibacakan kitab kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-23. Kemudian kita akan memasuki hadis yang ke-24, yaitu hadis terakhir yang ada pada bab taubat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannata, yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-24 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah lewat bersama kita terjemah beliau radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat dua orang laki-laki yang saling membunuh. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, salah seorang dari mereka membunuh yang lainnya. Yadkhulani al-jannata, dan keduanya masuk ke dalam surga. Bagaimana bisa kedua orang yang saling membunuh, tapi akhirnya dua-duanya masuk ke dalam al-jannah? Sedangkan di dalam hadis yang lainnya disebutkan, ada dua orang saling membunuh, yang terbunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Maka disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah tentang hadis ini, yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu. Orang yang terbunuh tadi adalah seorang muslim yang dia ikut berperang atau jihad fi sabilillah, kemudian dia terbunuh oleh seorang kafir. Kemudian summa yatubullahu 'ala al-qatil, dan yang terbunuh tadi dia meninggal gugur di dalam peperangan dan mendapatkan syahadah atau mati syahid, dan balasan seorang yang syahid adalah al-jannah. Sedangkan seorang kafir tadi yang dia membunuh muslim tadi, seiring berjalannya waktu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, hidayah kepadanya sehingga orang tersebut bertaubat dan masuk ke dalam Islam. Kemudian dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan ikut berperang. Kemudian dia terbunuh pula. Nah, ini adalah dua orang yang awalnya saling bermusuhan. Dia, seorang kafir ini, membunuh seorang yang muslim sehingga seorang muslim mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid dan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian yang membunuh tersebut, yang membunuh orang yang pertama tadi, Allah memberikan hidayah kepadanya untuk bertaubat dan memeluk Islam. Kemudian dia ikut berperang pula dan juga terbunuh sebagai seorang syahid. Maka dua-duanya masuk ke dalam surga. Ini adalah maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala sebagai hadis terakhir dari hadis dalam bab taubat. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Bahwasanya yang pertama adalah seorang hamba yang melakukan dosa tidak boleh dia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun besarnya dosa yang dia lakukan ataupun dosa-dosa besar yang dia lakukan, maka dia tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya seorang membunuh seorang mukmin di dalam perkara dunia saja itu termasuk dosa besar. Dosanya di atas khamr dan zina. Apalagi dia memerangi seorang muslim yang dia membela agamanya, membela agama Islam, maka dosanya lebih besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seluruh hambanya. Dan kita ketahui bahwasanya keislaman seseorang akan menghapus dosa-dosa seluruhnya sebelum dia masuk ke dalam Islam. Orang kafir tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam ta'lam annal Islam yujibul ma qablahu?" Ketahuilah sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, baik dosa besar maupun dosa-dosa yang lainnya. Seorang kafir tadi yang dia telah membunuh seorang mujahid, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kekufurannya kemudian dia melakukan dosa besar yaitu membunuh seorang muslim, maka akhir dari hadis tersebut menyebutkan bahwa dua-duanya berada di dalam al-jannah. Mereka bertemu di dalam al-jannah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam al-jannah dihilangkan iri dan dengki di antara penghuninya. Sudah tidak ada iri, dengki, hasad di dalamnya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dia terjatuh ke dalam dosa, perbuatan kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil, untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, yaitu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang kita lakukan, maka jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya senantiasa dia terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Maka ini adalah faedah yang ada pada hadis yang ke-24. Kemudian faedah yang kedua adalah isbat atau penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas disebutkan di dalam hadis ini, yadhaqullahu, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk ke dalam al-jannah. Ini adalah beberapa faedah dari hadis yang terakhir dari bab taubat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah kita baca dan kita pelajari dari bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya, akan tetapi bukan pada bab sabar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, setelah bab taubat, setelahnya adalah bab sabar. Akan tetapi akan kita lanjutkan, loncat langsung ke bab yang ke-55. Pada bab yang ke-55 ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab yang insyaAllah akan kita baca dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari bab ini. Karena bab ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Bab tersebut adalah bab Fadli Zuhdi, atau bab keutamaan zuhud terhadap dunia. Walhathi ala taqalluli minhum minha wa fadlil faqri. Dan anjuran untuk tidak berlebihan di dalam permasalahan dunia. Wa fadlil faqri, dan keutamaan miskin. Karena disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang miskin dibandingkan orang kaya. Dan nanti di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabatnya, juga keutamaan-keutamaan dari orang miskin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini sungguh sangat penting untuk kita baca. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari hadis-hadis yang disampaikan di sini. Dikarenakan sebagian besar kaum muslimin pada saat ini ataupun sebagian salafiyin tersibukkan dengan kehidupan dunianya. Kalau dahulu kaum para salafus saleh, mereka mengutamakan kehidupan akhirat. Segala semuanya tercurahkan, waktu mereka tercurahkan untuk kehidupan akhirat. Dan menjadikan waktu untuk dunia itu adalah sisa dari akhiratnya. Berkebalikan dengan kita sekarang, lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia dan untuk akhirat adalah sisa dari dunia. Kita bisa hitung waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak dibandingkan dengan waktu kita untuk dunia. Kadang taklim kalau pas libur, ataupun taklim dalam keadaan sudah capek. Maka ini sangat berkebalikan dengan mereka. Mereka kaum salafus saleh, Rasulullah dengan para sahabatnya, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih akhirat, baru kemudian mencari dunia untuk mendukung ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita baca bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan sehari-hari beliau, kemudian kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam permasalahan dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala sebelum masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan tentang nilai dunia. Disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut konteks dunia adalah dalam celaan, bukan pujian. Dalam ayat-ayat yang akan kita baca, maka disebutkan di situ bahwasanya konteksnya adalah celaan, bukan pujian terhadap dunia. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang akan kita baca. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Innama matal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi dari air tersebut. Dan di antara tumbuhan tersebut, ya'kulun nasu, ada yang dimakan oleh manusia, wal an'amu, dan binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu wa zukhrufaha wa zayyanat, sampai sempurna keindahan bumi dan telah dihiasi. Wa dhanna ahluha, dan para pemiliknya mengira, annahum qadiruna 'alaiha, mereka ini mampu untuk menguasainya. Ataha, maka datanglah amruna, yaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala, lailan aw naharan, malam ataupun siang. Faja'alnaha hasidan, dan kami jadikan seolah-olah tumbuhan-tumbuhan tersebut telah disabit, telah dipotong. Ka'lam tazna bil amsi, seolah-olah kemarin belum tumbuh. Kadzalika nufasilul ayati, dan demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, liqaumi yatafakkarun, untuk kaum yang atau orang-orang yang berpikir. Maka perhatikanlah, Allah menjadikan dunia permisalannya seperti air hujan yang turun ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan disebabkan air tersebut. Kemudian Allah jadikan tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai makanan bagi manusia dan binatang ternak. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tanaman-tanaman tersebut hancur. Dan inilah sifat dunia, yaitu fana. Akan hilang dunia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 46 dan 45 dan 46. Wadribu lahum matal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Dan berilah permisalan untuk mereka, permisalan kehidupan dunia seperti air hujan, seperti air yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, kemudian kami tumbuhkan, kemudian tumbuh-tumbuhan bumi dengan air tersebut. Fa'asbaha syiman tadruhur riyah, kemudian kami jadikan kering tanaman-tanaman tersebut dan tertiup oleh angin. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan di dalam ayat ini Allah pun memberikan permisalan kalau dunia itu adalah fana. Dunia itu pasti akan hancur, tidak kekal. Dan di ayat selanjutnya Allah menyebutkan al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunya, hanyalah perhiasan dunia yang akan hancur, akan hilang. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban, dan amalan-amalan yang kekal di sisi Allah, amalan-amalan yang kekal di sisi Allah lagi soleh, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun amala, dan yang baik untuk diharapkan. Maka perhatikanlah, anak-anak, harta itu adalah hanya perhiasan dunia dan sifatnya akan hancur, akan hilang, tidak kekal. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia adalah permainan. Walahu sendagurau wazinatu watafakhurum bainakum, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian. Watakatsurum fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan harta. Maka perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia ini adalah permainan. Senda gurau, perhiasan yang di dalamnya manusia mereka berbangga-bangga, bermegah-megah dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Dan ini dipermisalkan kama tali ghaifin a'jabal kufar, dan ini seperti hujan yang turun kemudian. Ajabal kufaro nabatuhu, kemudian tanaman-tanaman ini tumbuh dan membuat para petani ini takjub. Tsumma yahiju, perhatikan, kemudian tanaman-tanaman tersebut menjadi kering. Fatarahu musfaron, kemudian menjadi berwarna kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian Allah jadikan atau Allah hancurkan tanaman-tanaman tersebut. Maka perhatikan, Allah memisalkan dunia ini dengan sesuatu yang hancur, dengan sesuatu yang fana, menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak kekal. Dunia ini pasti akan hilang, akan hancur. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, sesungguhnya dunia ini ada terlaknat, dan terlantar apa-apa yang ada di dalamnya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Dan di akhirat ada adab yang sangat pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu adalah tidak lain kesenangan yang menipu. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Imam Nawawi membawakan surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa." Dijadikan indah pandangan manusia mencintai asyahwat, sesuatu yang diinginkannya, minan nisa, dari kalangan perempuan, wanita-wanita, wal banin, dan dari anak-anak, wal qanatiri mulqantarati, dan dari harta, min zahab, yang dari emas, wal fiddah, wal khayli al musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal har, dan tumbuhan-tumbuhan. Dan ini sudah ma'ruf ya, manusia kecintaan mereka terhadap wanita, terhadap harta, baik itu emas atau perak, sudah kita maklumi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia dan juga sebagai peringatan bagi kita. Dzalika mata'ul hayati dunya, dan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat sebaik-baik tempat kembali. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan surat Fatir ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurannakum al-hayatu dunya. Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurannakum billahil ghurur, dan janganlah syaitan yang pandai menipu itu menipu kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan surat At-Takatsur ayat 1 sampai ke 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan, dan ini adalah sifat manusia, iya. Dia ingin unggul dari yang lainnya di dalam permasalahan harta. Hatta zurtumul maqabir, yaitu sampai mereka masuk ke liang kubur, maka tidak ada lagi bagi mereka untuk bermewah-mewahan. Di dalam hadis yang sebelumnya dikatakan, bahkan pada di alam kubur tersebut, mulut-mulut mereka penuh dengan tanah. Kalla saufa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak mereka akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, mereka akan mengetahui dengan ilmu yaqin. Karena al-yaqin itu ada tiga tingkatan, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasr As'adi rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah yakin, yaitu dia yakin dengan ilmu yang disampaikan, ada surga dan neraka, dia yakin. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, yaitu nanti ketika dia di akhirat melihat ada surga ada neraka, maka dia yakin. Dia telah melihat dengan matanya bahwasanya ada surga dan neraka, ada azab, ada siksa, ada nikmat. Dan yang terakhir adalah haqqul yakin, yaitu dia yakin adanya surga dan neraka. Dia yakin adanya surga ketika dia telah masuk ke dalamnya. Adanya kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Yaitu dia merasakan sendiri haqqul yakin. Itu tingkatan yang terakhir. Maka manusia akan mengetahui kelak bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah benar. Kalau saat ini kita mungkin meyakini adalah yakin. Yakin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin adanya surga, yakin adanya neraka. Yakin akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita meninggal dan dibangkitkan pada hari kiamat, kita melihat surga dan neraka, maka itu adalah ainul yakin. Kita melihat dengan kepala sendiri bahwa surga dan neraka itu ada. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah haqqul yakin, yaitu benar-benar yakin adanya surga dan neraka karena kita telah memasuki salah satunya. Kemudian ayat terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wama hadhihi hayatud dunya illa lahu wa laib, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenar-benarnya. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Maka ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang dunia. Dan seperti yang kita baca, konteksnya adalah dalam konteks celaan, bukan pujian. Oleh karena itu jangan sampai tertipu kita dengan dunia. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya mu'alif rahimahullah taala menyebutkan ayat-ayat ini yaitu tentang dunia seluruhnya, memberikan faedah bahwasanya sudah sepantasnya bagi seorang yang berakal, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, untuk tidak bersandar kepada dunia. Untuk tidak mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kedudukan kita sekarang di mana? Terhadap dunia. Maka disebutkan di sana, di akhirat ada adab yang pedih bagi siapa saja yang dia mendahulukan kehidupan dunianya atas akhiratnya. Dia lalai, melalaikan kehidupan akhiratnya, terlalaikan karena kehidupan dunianya. Maka di akhirat nanti ada azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan ampunan dan keridhaannya bagi siapa saja yang dia mendahulukan kehidupan akhiratnya dibandingkan dengan kehidupan dunianya. Maka bagi kita yang berakal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kepada kita akal, maka hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mengetahui bagaimana nilai dunia yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Yang tidak ada nilainya dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya, tempat ladangnya untuk akhirat nanti. Maka barang siapa yang dia menanam kebaikan di dunia, beramal, berdakwah, thalabul ilmi, berinfak, sedekah, maka yang dia akan petik adalah kebaikan di akhirat nanti. Adapun apabila yang ditanam adalah kejelekan, kemaksiatan, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, maka yang akan dia petik di akhirat nanti adalah kejelekan pula. Maka di mana posisi kita sekarang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Maka apabila kita menanam kebaikan, maka akan kebaikan pula yang akan kita petik di hari akhirat nanti. Adapun kejelekan yang kita tanam, maka kejelekan pula yang akan kita petik. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini adalah pembukaan atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala yang menjelaskan tentang bab fadlu zuhdi, yaitu keutamaan zuhud fi dunia, keutamaan zuhud dari dunia, wal hathi ala taqalluli minha, dan anjuran untuk tidak berlebihan di dalam perkara dunia, wa fadlul faqri, dan keutamaan orang-orang miskin. Dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah, yaitu hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut, mengambil ilmu dari hadis-hadis tersebut. Insyaallah pertemuan pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah.